Nomor telu, waktunya wis mepet. Ono nafsu sabu'iyah, nafsu binatang buas. Ini yang selalu buas, galak, pendendam, suka marah-marah. Ini nafsu sabu'iyah, kayak binatang buas. Kerbau. Suka marah. Maka atas nafsu sabu'iyah ini kita diperintahkan puasa agar nafsu sabu'iyah tradisi, tereliminasi dan terbuat. Sakarepku tuh. Puasa itu kan enggak boleh marah-marah, betul? Loh iya. Puasa enggak boleh marah-marah. Ketika lagi puasa diajak gegeran karo wong kul inni shaimun. Sorry, aku lagi puasa. Enggak oleh gegeran, enggak boleh marah-marah. La taghdab walakal jannah. Jangan marah, maka bagimu surga. Kalau puasanya benar, jaminannya surga. Karena puasa itu menahan amarah. Sehingga menjelang puasa ini kok ono megengan. Mriki tasik melampah nggih, tasik usum nggih megengan nggih. Nggih, terusno niku gak apa-apa. Megengan itu dari kata megeng bahasa Jawa kuno. Megeng itu al-imsak, bahasa Indonesiane mengempet. Yo menahan diri, ngempet, megeng. Aja kok nek dimek-mek dadi ageng ngono. Ngempet. Lho kok nganggo selametan? Badhe Ramadan niku megengan kok nganggo selametan? Niku ungkapan syukur saking bahagiane mau kedatangan Ramadan. Sebagaimana Rasul bersabda, "Man fariha bi dukhuli Ramadan, haramallahu jasadahu 'alan niran." Siapa yang bahagia dengan kedatangannya bulan Ramadan, Allah mengharamkan jasadnya atas neraka. Lah, bentuk rasa syukur itu ekspresinya macam-macam. Yang paling ekspresionis ya dengan selametan itu syukuran, ngetoke bondo. Ane trimo gawe spanduk saking ayeme mau Ramadan terus bikin spanduk marhaban ya Ramadan. Marhaban ya Ramadan digantung nang dindi. Sakno Kang Markaban. Digantung ten putih-putih. Iku ya syukuran, tapi kan nilainya remeh. Cuma berapa sih? Lah iya. Tapi nek selametan kan mesti bondone akeh saking bungae ketekanan Ramadan. Itu berarti menganggap Ramadan itu sebagai apa ya? Dihadapi dengan cinta, bukan sebagai beban. Syukurane nganggo selametan. Ora merconan, Bro. Wis akeh korbane lho ya mercon niku. Akeh korbane. Ana sing matanya buta gara-gara mercon, ada yang tangannya prutul gara-gara mercon, kakinya buntung gara-gara mercon, bahkan omahe kobong terus do mati kabeh ya gara-gara mercon. Aku gak wani banter-banter, engko ndak diseneni bakul mercon. Aku kasih himbauan. Apa maneh kadek urung Ramadan awan-awan ngunekke mercon. Wayahe wong poso istirahat. Wayahe wong poso istirahat. Wong ganggu turune wae dosa. Apa maneh sampean kagetke gawe mercon. Jam 11:30 awan dor. Lho wong bengi-bengi wae lho sampean kaget. Kok maneh ki wayah awan wayahe wong turu. Subhanallah. Kaget ya wis wong pancene turu kok. Ampun. Maka itu harus diperangi pakai puasa. Yang keempat, nafsu rububiyah, nafsu ketuhanan, merasa memiliki segalanya seperti Tuhan. Ini milikku, ini rumahku, ini tanahku, ini mobilku, ini hartaku. Ini kan nafsu kepemilikan, merasa memiliki semuanya, lupa bahwa semuanya milik Allah. Betul? Betul? Maka atas nafsu rububiyah yang merasa memiliki semuanya, kita diperintahkan untuk haji. Haji itu untuk melepas nafsu dan sifat kepemilikan. Dilepas semua atribut, pakaian, jabatan, kekayaan, dilepas semua. Wong haji lo sak sugih-sugihe, mobile pitu, roda siji gak digawa. Tanahnya 10 hektar, kalau berangkat haji yang dibawa berapa tanahnya? Ya, lek nggawa piye kok sak meter. Angger jeplak ae ngomongnya. Semua dilepas, pakaian dilepas, atribut jabatan dilepas, ganti di ubet diapa no ya, dibuntel gombal. Masio itu jenderal sekalipun dilepas kejenderalannya, dilepas pakaiannya, dibuntel gombal. Meskipun kiai, ya tetap dilepas kiainya, dilepas atributnya, pakaiannya, lepas kabeh, dibuntel gombal, melepas semua kepemilikan. Kita akhirnya sadar bahwa segalanya milik Allah. Halo. Kita tidak memiliki apa-apa. Kalau merasa memiliki apa-apa, tolong perhatikan, pemilik itu bisa mempertahankan yang dimilikinya. Kalau sampean merasa memiliki apa, pasti sampean berhak mempertahankan dan bisa mempertahankan apa yang sampean miliki. Secara logika seperti itu. Seperti kuwi, pemilik bakul kuwi. Dia berhak mempertahankan iku, mbok royok tetep gak iso. Halo. Halo. Coba, sampean merasa memiliki apa kalau sampean bisa mempertahankan? Mohon maaf, jangankan mempertahankan hidup, jangankan mempertahankan nyawa, mempertahankan hal, mempertahankan keadaan saja kita enggak bisa, mempertahankan waktu muda. Ayo sapa sing iso bertahan nom terus gak tua-tua. Mempertahankan ketampanan, kecantikan enggak mungkin bisa. Saya yakin bapak-bapak dulu waktu masih muda ganteng, ibu-ibu waktu masih muda cantik. Sekarang wajahe abstrak. Dulu waktu muda cantik bae nol semok, saiki abstrak. Saiki lho wis tuwa. Mesem karo mewek gak ono bedane. Saya dulu waktu masih muda ya ganteng. Kata bapak saya. Dulu, saiki ya wis tuwa, ya wis elek. Tapi ya sik lumayan aku timbang sampeyan ngono lho. Subhanallah. Nyawa kita ini juga milik Allah. Pemilik berhak mengambil apa saja yang dimiliki kapan saja dia berkehendak. Betul? Sampan duwe barang, sampan titip no konco, sampan berhak mengambil barang sampan itu kapan saja sampean mau. Betul? Nyawa ini milik Allah, maka Allah berhak mengambil nyawa kita kapan saja Allah mau. Pun siap napa dereng? Terus siapmu kapan? Halo? Kita diingatkan bahwa sebenarnya kita tidak pernah memiliki apa-apa. Sekarang persoalannya, nafsu syaitoniyah dilawan pakai sholat agar hilang. Nafsu sabu'iyah dihapus dengan zakat. Nafsu bahimiyah tadi dihilangkan dengan zakat. Nafsu sabu'iyah dilawan pakai puasa. Nafsu rububiyah dilawan pakai haji. Sekarang ada orang sudah sholat, tapi nafsu syaitoniyahnya masih kuat. Wes sholat tapi masih suka bohong. Wes sholat tapi bisa seneng ngerasani tanggane. Wes sholat tapi yo bisa seneng tumbak cucuan. Terus bisa melete, meketek, kemenyek. Berarti ini sholatnya gak efektif. Gak bisa melawan nafsu syaitoniyahnya. Ada orang sudah zakat, sudah sedekah, tapi masih hubud dunia, tapi masih rakus, masih serakah urusan donya. Berarti zakatnya gak efektif. Ada orang sudah puasa, tapi masih dendam, masih suka marah. Berarti puasa ini gak kerja dengan baik, gak berfungsi dengan baik. Kurang ada manfaatnya, gak ada asarnya, gak ada labete. Ono wong wis haji, tapi saya sombong. Masih merasa memiliki segalanya. Ini berarti haji ini gak optimal. Halo? Halo? Maka, karena rata-rata kita ya seperti itu untuk menghilangkan nafsu sulit. Di samping kita menjalani syariat, di samping kita ngelakoni ya sholat, ya zakat, ya poso, ya haji, kita harus mujahadah. Nah, untuk melawan nafsu itu, lebih-lebih di bulan Ramadan. Ini ada nafsu-nafsu syaitoniyah macam-macam, harus dilawan semua. Angin iki ana sing bantah. Lho katanya bulan Ramadan itu setan dibelenggu. Katanya bulan Ramadan itu setan dibondo, setan dipenjara. Betul, itu sabda Nabi, Kanjeng Nabi sing dawuh, bulan Ramadan pancen setan dibelenggu, setan dibondo, setan dipenjara. Memang sing dipenjarakan setan. Lah, koncone. Koncone kan bebas berkeliaran, wong iki yo akeh sing teko kok. Ngapunten, winginane sak derenge Ramadan, niku setan mengadakan rapat terbatas. Muktamar luar biasa setan sedunia. Iku ngene, aku oleh bocoran. Bolone, ora trimo bolone komandane kok. Rapate setan ngene, winginane sakderenge Ramadan, setan ora rapat. Heh, karo setan-setan, rungokke. Nah, setane goyang-guyu. Ngene, jarene setan-setan, iki dilungkas satu bulan penuh Ramadan kita kena PHK masal. Kita gak iso nyambut gawe, gak iso kerja. Maka sebelum Ramadan datang, mari kita gembleng manusia-manusia itu, kita provokasi, ayo menungso-menungso termasuk wongso bontoro, ayo dadi gembleng agar manusia-manusia itu lebih setan daripada kita. Ngono jarine setan. Makanya jahiran nek bulan Ramadan ini akeh wong sing nyetani. Luwe setan dibang setan sing asli. Tak pernah sampaikan, wong awan-awan bulan Ramadan wong lanang ngono warung, mangan ngombe sak arepe dhewe rokok jedal jedul di sawang wong ora isin. Demi Allah iku ora digodha setan. Setan dipondo kok. Ya wong iku rajane. Prihatin banget, setan masih berkeliaran. Wis gembleng soalnya karo setan, ditatar karo setan. Biyen ngono wong wayah Ramadan ngene iki sing gak poso ku isin. Sing isin ku sing gak poso. Saiki ndak sing poso malah isin kok. Lek metu ning jaba-jaba. Tadi saya sore acara buka bersama, tapi selama perjalanan itu saya banyak menjumpai jamaah yang mokel bersama. Ya Allah, prihatin banget. Nah, rukune mujahadah, iki lek cara wong tuwa biyen, mujahadah niku rukune ya papat. Melek, luwe, meneng, dhewe. Ayo ditirokke. Melek, merem. Kok melek merem jare? Ngene, melek, merem, lebu, metu, munggah, mudhun. Apa iku? Kok melek merem, lebu, metu, munggah, mudhun? Melek luwe oon kabeh. Mangkane dirungokke baleni, melek luwe meneng dhewe. Maneh melek. Ha ngono. Dalam bahasa agama, bahasane wong tasawuf, melek saharun, luwe ju'un, meneng sumtun, dhewe uzlatun. Empat ini rukunnya mujahadah. Yang pertama melek. Kenapa melawan nafsu harus pakai melek? Karena nafsu itu kalau malam sukanya tidur and the kelon. Ini nafsu. Maka untuk melawan kesukaan nafsu yang hobi tidur and the dilawan pakai apa? Melek. Orang yang ahli sufi hatinya udah bening, udah jernih, rata-rata kuat melek. Wong biyen iki kuat melek. Kiai rata-rata kuat melek. Kiai kok ngantukan. Dijak ngomongin duwe. Kiai opo? Kabeh kiai mesti kuat melek. Ayo gak ono kiai ngantukan iki gak ono. Turuan kuat melek mesti kuat melek. Salah satu syaratnya kiai kudu kuat melek. Nek gak kuat melek aja dadi kiai. Lho temen, gak kira iso dadi kiai syaratnya kuat melek. Man sahara fil lail najaha fin nahar. Ta'limul muta'allim rasa jero-jero. Siapa yang melek bengi awane mesti bejo. Tapi meleke yo untuk tahajud, untuk tawajuh, untuk tadzakur, omong-omong masalah ilmu, ngono. Makanya diupayakan kalau malam bangun, nggih. Nggih. Nyapo pipis. Bangun, sing lanang peace of the chur. Bahasa Inggris sing ngoyo yo. Peace of the chur nek wong lanang, nek wong wedok yo peace of the jazz. Untuk melawan nafsu melek pertama, yang kedua luwe. Kok pakai luwe sih? Ya, nafsu itu kalau siang hari sukanya makan dan minum berlebih-lebihan. Maka harus dilawan pakai luwe. Kudu ana posoe. Makanya dalam Islam itu disyariatkan oleh Allah, salah satu hikmahnya seperti itu. 11 bulan yang gerawan mangan, terus 1 bulannya pakai luwe, pakai puasa. Tubuh kita ibarat tanaman, memang butuh siraman air. Terus kalau enggak disiram air ya mati. Demikian pula waduk kita. Perut dan pencernaan kita ya butuh disiram air dan makanan. Kayak tanduran. Tapi nek tanduran disiram banyu terus disiram banyu, bosok. Uang yang gak tahu poso, bentino dipangani, mangan ngombe berlebih-lebihan, ya poso. Gampang kena penyakit. Halo. Rasulullah itu manusia yang paling sehat sedunia. Gak pernah sakit. Hanya panas beberapa hari menjelang wafat. Itu saja Rasulullah. Sehat. Kenapa? Hidupnya pakai syariat ketentuan Allah. Sehat, tawar sehat. Oke. Hui. Yang ketiga, meneng. Kenapa harus meneng? Karena nafsu ku lek kadung ngomong, kana enteke tak ngoceh, ngecop. Pros bahasa Arabe al gedop. Kadang-kadang no warung lho, no warung, kopi sak gelas lho. Jam setengah walu sampai jam rolas ngomong bakas negoro pisan kaya ruh-ruwo sing jaga warungnya nganti ngantuk-ngantuk adal cuma kopi sak gelas apa mana sing jaga warung ayu iso tumak nina khusyuk gak mulai-mulai ngomong gak nontek maka harus dilawan pakai meneng ojo ngomong lek gak dibutuhke ojo ngomong lek gak manfaat. Saya itu banyak omong kalau lagi di panggung. Lungge, jenengan gak percaya. Bang Yadi yang sudah akrab seperti saudara sendiri dengan saya itu kadang-kadang sempat ngomong gini. Ya itu kalau di panggung dengan waktu biasa ini beda banget. Lain, lainnya gimana? Ya kalau di gak di panggung ini kan kesane lebih banyak diem. Lebih banyak diem. Aku nek tepak takono Gus Nanang bareng ini. Lah tepak ngobrol biasa, aku gak pati akeh ngomong, lek gak penting ndak ngomong. Lah nek ono kene iki aku ning panggung iki gak ngomong, yo gak dibayar ampe panitia. Memancen aku diundang di kongkon ngomong, cuma omong ya omong, tapi omongan sing dibutuhke, omongan sing manfaat. Jenengan kalau ndak percaya, tanya kepada orang-orang yang akrab dengan saya. Saya ketika di panggung dengan ketika biasa gak di panggung, beda banget. Takok iki lho sing ngene iki lho akrab be aku. Anda ni, ujar ke akeh omong, kau sampan ni, gak ono gaya ni ngoceh, akeh gulu tukel yo gara-gara omongan, ke? Hey, al-lisan kalbun akur fasjurhu kata Rasulullah, al-lisan kalbun akur, lisan itu asu galak, penjarakan dia, sengkeren, jangan diumbar, karena lisanmu itu bagaikan anjing yang galak, ngapunten, mulutmu harimaumu cangkem itu ciut tapi lebih berbahaya daripada jurang sing ngombo. Ancen ciut iki sing teko tak delok cangkeme gak ana sing 10 meter rambane. Ciut tapi bahayae luwih gedhe timbangane jurang sing ngombo. Ilatmu iku mesak pira? Ya mesak ngono iku. Cuma sitok cilik gak ana belunge. Tapi bahayanya luar biasa. Saking bahayanya ilat, maka oleh Allah dikei pager 30 luru jenenge jenderal untu. Ya gak sembarangan ngomong, kepengin ngomong sih gak tepat cokoten ilatmu. Ya sing tua, aku wis ora duwe untu. Mulane lek wis ora duwe untu aja kokean. Diguyu putumu, Mbah. Mesti klirune ngono lho. Wis. Nomor 4 dewe uzlah. Dewe itu mengisolasi diri dari lingkungan sosial dan budaya. Bukan berarti dewe gak kelem gembel wong, bukan berarti dewe moh kumpul wong. Mentang-mentang dewe uzlah terus manggon ning tengah ora-ora ijen dadi kepala suku Blekok. Manggon ning gua dadi kepala suku Codot. Ya ndak, artinya menyempatkan dan meluangkan waktu untuk tafakur, untuk tadzakur, taqarrub dengan Allah. Ramadan iki lebih-lebih sempatkan untuk iktikaf ke masjid dhewe bermesraan dengan Allah. Kalau 4 rukune apa jenenge mujahadah iki melek luwe meneng dhewe. Hoi. Iso kula sampean lakoni, insyaallah namanya nafsu kita akan lerem. Baik nafsu syaitoniyah, nafsu bahimiyah, nafsu sabi'iyah, sabu'iyah maupun nafsu rububiyah akan lerem. Maka uripe dadi ayem, matine adem, tentrem, marem. Allahumma sholli ala Muhammad. Wis jam 11. Dan yang kok ya njaluk bubar jam piro? sahur. Mohon maaf, panitia tidak menyediakan menu makan sahur untuk Anda semuanya. Yang terakhir, zuhud, bersikap ora kedonyan. Bukan berarti moh donya, tapi zuhud itu tidak hubbud dunya. Apa enggak boleh jadi orang kaya? Harus. Nek aku harus. Apa ngomong gak oleh dadi wong sugih? Hidup ini harus kaya. Wong Islam kere kabeh sing bangun masjid sapa? Sing bangun pesantren nyantimi nyantuni yatim piatu terus rondo-rondo, sing tuwa maksude ora sing enom. Sing enom tak ramute dhewe. Sopo lene wong Islam kere kabeh melarat kabeh? Kaya harus. Tapi kalau sudah kaya, jangan cinta dengan harta. Pesene Rasulullah sangat diplomatis, sangat luar biasa. Jangan kau taruh dunia di hatimu, tapi cukup di tanganmu. Orang yang hubbud dunia itu kan kekayaannya disimpan dalam hatinya, sehingga tidak ada ruang di hatinya selain harta. Hatinya tertutup. Halo? Halo? Maka dunia itu jangan ditaruh di hati, cukup di tangan. Hati kita hanya untuk Allah, untuk Rasulullah, dan untuk perjuangan Islam. Tolong diperhatikan. Uy, orang yang hubbud dunia itu masya Allah luar biasa. Yang paling parah akibatnya wong hubbud dunia itu apa? Matine su'ul khotimah. Na'udzubillah min. Padahal kita semua kepingin husnul khotimah, betul? Kita sering berdoa, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah bihusnil khatimah. Sareng. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah bihus. Gak potongan tidak lagu-lagu. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Gak sarang. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Boleh. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil. Disangkas. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Wabeh muka-muka husnul khatimah. Ngeten, orang yang cinta harta, ketika sakaratul maut, dia akan merasakan sakit yang luar biasa. Kenapa? Dia pasti menderita ketika menghadapi sakaratul maut. Dia merasakan sakit yang tiada tara. Kenapa? Karena ketika dia sakaratul maut, dia dipaksa berpisah dengan harta yang dicintainya itu. Ingat, tidak ada penderitaan yang lebih dahsyat melebihi dipaksa berpisah dengan yang dicintai. Kaya arek nom-noman. Ana bocah lanang nang cinta karo bocah wedok. Terus dipaksa berpisah karo wong tuane. Sakit enggak kira-kira? Sakitnya tuh di situ. Aku gak melu ngrasake kok. Orang yang cinta harta juga begitu, karena dia cinta dengan harta. Padahal ketika mati sakaratul maut, dia dipaksa dengan berpisah dengan harta yang dicintainya itu. Mesti sakit. Semakin cinta harta, semakin dia menderita. Semakin dia cinta harta, semakin makin dia sakit ketika sakaratul maut, dipaksa berpisah. Masya Allah. Halo. Subhanallah. Coba orang meninggal dunia, namanya saja wong mati ku meninggal, meninggal, dia akan meninggalkan dunia. Dunia ini akan kita tinggalkan, harta ini akan kita tinggalkan. Secara logika, mbok gak dikatekke. Sesuatu yang akan ditinggalkan kok jadi tujuan, sesuatu yang pasti akan ditinggalkan kok jadi obsesi. Iku wong waras napa wong gak waras? Wong badhe ditinggalno kok dadi tujuan iki lho. Makanya Al-Qur'an banyak menyatakan afala taqilun, afala tatafakkarun. Apakah kalian tidak berpikir? Apakah kalian tidak punya akal? Dari wong bojonegoro opo kowe ora duwe utek? Kurang kasar. Ngapunten aku diarani kasar ndak apa-apa. Siap resiko aku. Gak diundang meneh nang kene, golek nggon liyane. Yo emang wong yo kasar ngene iki kok. Halo. Wong barang badhe ditinggalke lho kok dadi tujuan. Ingat, dunia ini hanya merupakan jembatan menuju ke alam tujuan yang hakiki, yaitu akhirat. Halo. Namanya jembatan. Coba tak kasih gambaran. Ada enggak orang yang membangun rumah mewah, rumah permanen di atas jembatan? Wonten mboten bangun omah nang ndukur jembatan. Wong ngene. Dunia ini hanya jembatan kok. Kita bermewah-mewah di atas jembatan. Gak ono. Maka tidak ada kehidupan. Laisal aisyu illa aisyul akhirah. Kehidupan itu hanya kehidupan akhirat. Jarene Sunan Kalijaga, donya iki ibarat dalan. Ngertos dalan? Dalan ya kudu diliwati. Wong dalan kok dunia harus dicari. Itu merupakan dalan itu. Tapi ingat, namanya jalan. Jenenge dalan, hanya kita lewati saja. Dan ingat, apapun yang ada di hadapan kita juga hanya kita lewati dan tidak ada yang kita bawa. Saman tepak mlaku ning gone dalan, terus nang ngarepe ana tagak listrik, terus saman jabut, saman bawa. Hoi. Donya iki mung ngono iku. Hanya merupakan jalan yang kita lewati. Apapun yang ada di hadapan kita hanya kita lewati saja dan tidak ada yang kita bawa. Semua pasti akan ditinggalkan. Halo. Maka sekali lagi, semakin cinta dunia, pasti matine suul khotimah. Ketika sakaratul maut, sengsaranya luar biasa. Dan orang yang paling bahagia hidupnya, paling enak sakaratul mautnya adalah orang yang cinta kepada Allah. Karena ketika sakaratul maut itu merupakan gerbang perjumpaan dengan Allah yang dicintainya. Tidak ada kebahagiaan yang lebih membahagiakan melebihi berjumpa dengan yang dicintai. Ingat bapak ibu ketika manten anyar biyen mari adu nikah terus ditemokke, masya Allah berbuncah-buncah merekah indah, ser ser ser, ya aku biyen kae soalnya bojoku ayu. Loh, orang yang cinta Allah maka kematian itu akan terasa indah, karena kematian itu merupakan pintu gerbang perjumpaan dengan sang kekasih Allah subhanahu. Wes jam 11 luweh kurang. Ya kapan-kapan undang meneh. Dimanfaatkan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, anggap ini Ramadan terakhir bagi sampean agar di sisa 4 hari atau 5 hari ini bisa maksimal, bisa optimal Ramadan ini suapik temenanan. Kan belum tentu tahun depan jenengan ketemu Ramadan meleh. Nek aku insyaallah sek suwe. Amin ngono lho malah diguyu. Soale sek sek akeh sing butuhke, sampean ora pati dibutuhno. Lho lah enak sih, umpama saiki Ramadane ketrima sampean bower sine terus mati, swarga sampean. Timbangane urip setahun maneh nambah-nambahi dosa meneh. Mumpung resik nang mati yo. Lah nek rumangsa sik durung apik yo ndonga urip meneh, esuk harus lebih baik. Artinya apa? Cirinya orang yang Ramadannya sukses, tandanya orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu lepas dari Ramadan semakin berkualitas. Kita itu modelnya lah kumat-kumatan loh. Woi. Kumat-kumatan. Sebenarnya Lailatul Qadar itu merupakan titik tumpu untuk peningkatan kualitas diri. Ojo kumat-kumatan, waya Ramadan koyo yo-yo nang ibadah, kok entek Ramadan balik kumat meneh. Woi. Embo. Wong ini anjane apik temenanan, Ramadan karo gak ibadah ya padha mempenge.